Mitra Bisnis, kemelut kasus Akhil Mokhtar, Hakim Mahkamah Konstitusi nonaktif yang ditahan KPK akibat dugaan suap, memunculkan istilah baru, yakni trias koruptika, yang memaknai tiga wilayah kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sekarang semuanya ada oknum yang tersangkut kasus korupsi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat politik LIPI, Siti Zuhro. Bu Siti, apa komentar Anda soal ini? Dan bagaimana cara agar tidak ada lagi korupsi di negeri ini, Bu? Kejadian korupsi ya, khususnya yang melanda cabang kekuasaan yudikatif. Ini semakin memang membuktikan bahwa kita tidak hanya lemah dalam penegakan hukum, tapi memang para penegak hukumnya itu sendiri yang justru mengotori penegakan hukum. Artinya apa? Pelanggaran hukum ya itu justru dipertontonkan oleh para aparatnya. Aparat penegak hukum itu sendiri. Ya tentunya ini yang menjadikan satu pelajaran besar ya bagi Indonesia dan sekaligus merupakan peringatan yang besar juga ya, peringatan serius bagi Indonesia ketika memang ternyata penegak hukum ya, penegakan hukum kita lemah, para aparat penegak hukumnya justru memang menjadi faktor yang constraining dalam penegakan hukum. Bukan cabang-cabang lainnya saja, kekuasaan lainnya saja yang ikut memarakkan pelanggaran hukum, tapi justru dalam dirinya sendiri di yudikatif itu, yaitu aparatnya sendiri, yang justru menjadi faktor constraining. Nah, dengan kata lain, ini kan terjadi pembusukan dari dalam dirinya sendiri di yudikatif dan juga di birokrasi, di eksekutif. Ya. Ketika birokrasi itu juga mengalami pembusukan dari dalam dirinya sendiri, karena banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang juga menunjukkan betapa penyimpangan tadi itu terkait dengan katakan sulitnya birokrasi menjadi bersih, tidak transparan dan tidak akuntabel sehingga perselingkuhan politik dan birokrasi terjadi. Demikian juga di ranah hukum perselingkuhan politik dan hukum terjadi ya. Justru juga saya melihat ini faktor lainnya adalah karena memang ternyata partai politik kita belum mampu untuk mereformasi dirinya. Ketika partai politik yang banyak saat ini ya belum mampu mereformasi dirinya, belum mampu menjadikan institusinya ini adalah institusi sebagai pilar utama dari demokrasi, padahal sebagai satu pilar utama atau pilar penting dari demokrasi, kader-kadernya tadi itu yang notabene juga calon-calon pemimpin yang akan duduk baik di eksekutif maupun di legislatif dan bahkan di cabang lainnya seperti yudikatif dan badan atau komite juga dihuni oleh kader-kader partai, dan disinilah sebetulnya menurut saya memang harusnya perbaikan atau reformasi itu yang memang harus dilakukan itu yang dimulai oleh partai politik. Jadi partai politik karena sebagai pilar demokrasi tadi dan biasanya juga kader-kadernya ini juga dipromosikan di tiga cabang kekuasaan ya, yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Oleh karena itu memang harusnya Indonesia sangat concern dan fokus pada pembangunan partai. Tapi bagaimana jika justru kader di parpolnya yang bermental korup, Bu? Ini dia, jadi yang saya katakan bahwa bagaimana sekarang ini internal partai gitu ya, mampu melakukan reformasi, tidak hanya rekrutmen ya, langkah awal itu kan rekrutmen, bagaimana merekrut kader-kader yang tepat, kader yang sungguh-sungguh di fit and proper test untuk menjadi katakan nantinya calon-calon pemimpin yang memang trust fit. Itu. Nah ini partai politik harus memiliki tanggung jawab sepenuhnya. Apakah partai politik hanya berhenti di satu upaya untuk mendirikan partai saja, tapi tanpa mampu untuk mengelola partai itu sebagai institusi demokrasi kita atau pilar demokrasi kita. Artinya ya memang harusnya ada semacam kewajiban ya dari partai itu untuk bagaimanapun senantiasa memperbaiki kualitas gitu ya internalnya itu dari waktu ke waktu tanpa diminta. Apalagi dengan isu Indonesia yang sedang mengalami gitu ya, mengalami satu yang disebut bencana korupsi. Korupsi sudah meluas, melebar kemana-mana, tidak sekedar di tiga cabang kekuasaan tadi, eksekutif, legislatif, yudikatif, tapi sudah menyebar sampai ke daerah. Di era otonomi daerah sekarang ini, di era pilkada sekarang ini, bencana korupsi kita semakin mewabah, meluas, gitu. Hampir tak ada daerah yang tidak melakukan, katakan, pelanggaran-pelanggaran hukum seperti ini. Dengan bukti 309 jumlah pejabat daerah yang berkasus hukum, ini juga menunjukkan betapa seriusnya gitu ya penegakan hukum yang harusnya dilakukan oleh Indonesia. Yang juga diawali salah satunya yaitu melalui bagaimana memperbaiki institusi demokrasi yang disebut partai politik ini. Ini satu kewajiban, satu keharusan yang tidak bisa ditawar lagi menurut saya. Demikian pengamat politik LIPI Siti Zuhro. Saya Wendy Lim.